kau berdiri di sampingku. Perempuan itu diam, pandang kedua mataku. Perempuan itu mengangguk, mengerti bahasaku. Perempuan itu kupaku, getar bulu matanya. Perempuan itu diam, pandang kedua mataku. Perempuan itu mengangguk, mengerti bahasaku. Perempuan itu pergi lewat angin, lewat karang. Perempuan itu, perempuanku. Perempuan itu. Itu mengangguk, mengerti bahasaku. Perempuan itu kupagut, getar bulu matanya. Perempuan itu